Terdiamku kini menukur diri, mencari apa yang telah terjadi. Hanya tanda tanya yang aku dapati, ku terdiam lagi. Kini kau telah pergi, meninggalkan aku yang masih menanti akan kasih sayang dan senyum yang manis. Kini tiada lagi. Yang masih tersisa untuk cinta kita.